Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah. Ya, ini bahasan baru, yaitu la ta'arudah, tidak ada kontradiksi, bainal qadar wa syara', antara takdir dan syariat. Takdir, Allah telah menentukan keadaan hamba mukmin atau kafir, maksiat atau taat. Tapi Allah mensyariatkan agar hamba taat, agar hamba beriman. Tapi Allah tetapkan di takdir, kemudian Allah tetapkan syariat. Paham enggak di sini? Jadi di takdir Allah menentukan sang hamba mukmin atau kafir. Iblis telah Allah tentukan kafir di neraka. Tapi syariat menyatakan iblis mesti beriman. Syariat menyatakan iblis agar taat kepada Allah. Namun takdir menyatakan iblis tidak taat. Bisa dipahami sini? Tidak ada kontradiksi. Siapa yang menyatakan kontradiksi, maka dia adalah kaum qadariyah iblisiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah yang akan Syekh Shalih Fauzan bawakan ya kutipannya. Atau dia terjatuh ke dalam qadariyah atau jabariyah. Jabariyah cuman itu aja. Dia bisa jatuh ke qadariyah, jabariyah, atau dia iblisiyah. Itu apa itu? Yang berpaham seperti pemahaman iblis. Ya, menetapkan takdir, menetapkan syariat, dia membenturkan keduanya. Kok bisa Allah takdirkan tapi Allah syariatkan juga? Dia tetapkan dua-duanya. Gak beres nih, kata dia. Jadi tidak ada ya kontradiksi antara ketetapan Allah dan perintah Allah syariat. Perintah maupun larangan. Sang hamba sudah ditetapkan dia akan melanggar perintah ya, atau dia akan tidak melaksanakan kewajiban. Namun syariat tetap memerintahkan dia untuk melaksanakan kewajiban. Syariat tetap datang kepada dia untuk memerintahkan kepada dia agar menjauhi larangan. Tapi dia telah ditentukan, ditakdir. Paham enggak sini? Nah, ini enggak ada kontradiksi. Ya, wala baina taqdirihi lil ma'asi wa bughdihi laha. Dan juga tidak ada kontradiksi antara takdir Allah ya dengan maksiat dan ya, bagaimana kebencian Allah terhadap maksiat tersebut. Namun Allah telah takdirkan. Baik, sekarang kita bacakan pernyataan dari Ibnu Taimiyah. Harap konsentrasi ya. Nah, bawa kopi makanya. Jangan cuma aku aja kembung entar. Ya, bawa kopi. Nah, saya aja bawa nih tuh satu termos. Haji malam dingin pula, lihat tuh. Hah? Oh iya. Kalau anak nggak bawa, antum bawa, anak minta berarti. Masalahnya lo bajet. Nah, taib ya. Nah, qala Syekhul Islam, wa ma adzalika faqad amara al ibada bi taatihi wa taati rasulihi. Bersamaan dengan itu, tatkala Allah telah menentukan takdir, Allah memerintahkan hambanya untuk mentaati Allah wa taati rasulih wa taati rusulih, dan Allah memerintahkan hambanya untuk mentaati para rasulnya, wa nahahum an maksiatihi, dan Allah melarang para hamba untuk bermaksiat kepada rasulnya. Maksiat artinya tidak mau taat kepada rasulnya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang bertakwa. Wal muhsinin, orang-orang yang melakukan amal kebajikan. wal muqsitin, orang-orang yang berlaku adil, wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir, wala yardha 'anil qaumil fasikin, dan Allah tidak meridhai orang-orang fasik, wala ya'muru bil fahsya'i wala yardha li ibadihil kufur, Allah tidak meridhai fahsya, kekejian, dan Allah tidak meridhai kekufuran ada pada hambanya, wala yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Namun Allah telah tetapkan ada kekufuran, ada kerusakan. Allah telah tentukan ada hamba yang beriman, Allah telah tentukan ada hamba yang kafir. Tapi Allah membenci kekafiran, Allah membenci kekafiran. Allah turunkan syariat agar hambanya tidak kafir, agar hambanya beriman. Ini tidak ada kontradiksi di sini. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Asy-Syarah. Lamma qarrara Syekhu rahimahullah al-qadara. Tatkala Syekh, yaitu Syekhul Islam, menetapkan takdir bi maratibihi, dengan al-arba'i, dengan tingkatannya yang empat. Empat keimanan pada takdir, siapa yang masih ingat? Empat keimanan pada takdir, beriman kepada aja, apa aja? Yang pertama, beriman bahwa ilmu, yaitu Allah telah mengetahui semua yang akan terjadi. Yang akan terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi. Yang kedua, setelah ilmu apa? Kitabah, penulisan. Yaitu kita mengimani Allah telah mencatat semua takdir di Lauhul Mahfudz, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga apa? Penciptaan al-khalq, yaitu kita imani bahwa Allah yang menciptakan semua yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua telah yang Allah ciptakan, enggak ada yang tidak, termasuk perbuatan hamba, kemampuan hamba, keinginan hamba, kudrah bagi hamba, itu semua adalah ciptaan dari Allah. Yang keempat apa? Iradah, yaitu Allah telah berkehendak. Ini iradah kauniyah atau iradah ya syar'i? Bukan. Bukan iradah syariah, ini iradah kauniyah, iradah qadariyah. Yaitu semua yang ada di alam nyata ini, semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi, itu semua sesuai dengan iradah Allah, kehendak Allah. Yaitu kehendak apa? Qadariyah atau kauniyah. Tidak ada yang terjadi dari hal-hal yang tidak ada, yang Allah inginkan. Yaitu iradah apa namanya? Kauniyah. Nah, iradah Allah ada dua. Itu iradah kauniyah, Allah menghendaki semua terjadi dari apa yang telah terjadi, maupun yang tidak terjadi dari segala hal yang tidak terjadi. Ini namanya iradah kauniyah. Allah menghendaki kekufuran pada iblis. Ini iradah kauniyah. Gak mungkin Allah tidak menghendaki karena terjadi. Iblis kufur. Ya, bukan begitu? Nah, iblis kufur. Telah nyata. Fir'aun kufur. Allah kehendaki. Ini iradah apa namanya? Kauniyah. Ya, namun Allah syariatkan. Allah syariatkan, Allah kehendaki agar iblis Fir'aun taat. Tidak bertentangan, ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Ketika iblis kufur, Fir'aun kufur, Allah membencinya. Allah menyukai agar iblis, agar Fir'aun taat dan seterusnya. Tidak ada kontradiksi di sini. Kemudian kata Syekh, al-ilmu wal-kitabah wal-masyiah wal-iradah wal-khalq wal-ijad. Masyiah dan iradah itu sama, walaupun nanti ada perbedaannya. Kalau masyiah itu dia tidak bercabang. Masyiah hanya kehendak Allah, yaitu kehendak Allah qadariyah. Adapun iradah baru dia yang bercabang. Ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Iradah kauniyah, kehendak Allah akan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu yang telah Allah catat di Lauhul Mahfudz. Dengan ilmu Allah, dengan penciptaan Allah, semua sesuai dengan iradah Allah. Ini masyiah, ya. Nah, kalaupun iradah, ya, kalau masyiah itu khusus seperti iradah kauniyah. Namun kalau yang iradah syariah itu tidak ada namanya masyiah syariah, nggak ada. Paham nggak di sini? Ya, kalau masyiah itu seperti iradah kauniyah, kehendak Allah. Tapi kalau iradah syariah tidak boleh dinamakan masyiah syariah, nggak boleh. Paham di sini? Nah, masyiah itu seperti iradah kauniyah. Nah, kehendak Allah agar hamba taat, ternyata Allah tidak taat. Allah telah kehendaki dalam masyiahnya, dalam iradah kauniyahnya, sang hamba tidak taat. Tapi Allah menghendaki si hamba taat. Ini iradah apa namanya? Syariah. Iradah syariah, bukan masyiah syariah. Paham sini? Jadi dibedakan. Nah, berikutnya ya, wal khalq wal ijad. Wal khalq itu penciptaan, wal ijad pengadaan. Nah, ini serupa. Qala wa annahu ma min syai'in yahdusu, dan bahwasanya tidaklah sesuatu apapun yahdus yang terjadi illa waqad alimahullahu, melainkan itu Allah telah mengetahuinya. Wa katabahu, Allah telah mencatatnya di lauhul mahfud. Wa syaa'ahu wa aradahu, Allah telah menghendakinya, menginginkannya. Wa aujadahu, dan Allah telah menciptakannya. Bayyana huna, maka Syekhul Islam menjelaskan di sini annahu la ta'arudha, bahwa tidak ada kontradiksi baina dzalik, antara hal itu semua, wa baina kaunihi, dan juga antara status Allah amara al ibadah, yang memerintahkan para hamba bi ta'atihi, untuk taat kepadanya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang para hamba dari bermaksiat kepadanya. Wala baina taqdirihi, dan juga tidak ada kontradiksi antara takdir Allah wa wuqu'al ma'siyati, namun terjadinya maksiat. Wa bughdihi laha, dan bencinya Allah terhadap maksiat tersebut. Tidak ada kontradiksi. Fa qauluhu wa ma'a dzalik, maka pernyataan Ibnu Taimiyah wa ma'a dzalik, meskipun demikian, ai ma'a kaunihi subhanahu huwa alladhi 'alimal asya'a, yaitu meskipun Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui segala hal, wa qaddaraha, dan Allah telah mentakdirkannya, wa katabaha wa aradaha, Allah telah mencatatnya, Allah telah menghendakinya, wa aujadaha, dan Allah telah menciptakannya. Faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulih, namun Allah telah memerintahkan hamba untuk mentaatinya, mentaati para rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan Allah melarang para hamba dari bermaksiat kepadanya. Kama dallat ala dalika adillatun katsiratun, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak, minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an maupun sunnah. Amara fiha bi ta'atihi, bi ta'ati, amara fiha bi ta'ati, Allah memerintahkan dalam dalil-dalil tersebut untuk mentaatinya. Wa nahaha an ma'siyati anil ma'siyati, dan Allah melarang para hamba untuk bermaksiat kepadanya. Wala ta'arudha fi dhalika baina syar'ihi wa qadarihi, maka tidak ada kontradiksi dalam hal tersebut, yaitu dalam syariatnya dan takdirnya. Tidak ada kontradiksi. Syariatnya Allah memerintahkan kepada iblis untuk taat. Iblis enggak mau taat, Allah panggil dulu iblis. Ya iblis, ma manaka antas juda lima kholak tu biadanya. Wah iblis, kenapa engkau tidak mau, ya apa yang mencegahmu untuk tidak untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dipanggil. Ya. Fir'aun sudah kufur, Allah kirim Nabi Musa dan Harun bahkan. Idhab ila Fir'aun, pergilah engkau pada Fir'aun. Innahu tagha, dia melampaui batas. Ya, ucapkan kalimat yang layinan kepada dia. Ya la'allahu yatazakka, supaya dia mau mensucikan diri. Pergi, pergi pada Fir'aun. Dakwahkan Fir'aun. Allah telah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Fir'aun tidak mau taat pada Musa. Fir'aun menolak dakwahnya Musa, bahkan memusuhi Musa. Bukan begitu? Takdir Allah enggak? Takdir Allah. Namun Allah memerintahkan pada Musa untuk mendakwahkan Fir'aun. Bukan begitu? Fir'aun mau enggak? Enggak mau. Allah telah ketahui enggak? Telah ketahui. Ya, bisa dipahami sini. Ini enggak ada kontradiksi. Kama yadunnu ba'du dullali, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang-orang sesat, alladzina yu'ariduna baina syar'i wal qadari, yang mereka mempertentangkan antara syariat dan takdir. Kata mereka, oh masa Allah perintahkan Fir'aun untuk taat, tapi Allah takdirkan Fir'aun, setelah tetapkan Fir'aun tidak taat. Oh, ini kontradiksi ini. Ini orang-orang sesat demikian. Ya, ini semua tentunya dengan hikmah Allah yang baligh, yang tinggi, yang kita mampu menjangkaunya ataupun kita tidak mampu menjangkaunya. Ini hikmah Allah tinggi. Ya. Allah telah tentukan dua jalan. Wahdinahu najdain. Allah telah tentukan dua jalan. Allah telah tentukan dua jalan. Ketika Fir'aun tidak mau taat, maka Allah dengan keadilannya mengadab Fir'aun. Karena Fir'aun sudah disuruh oleh Allah. Ternyata Fir'aun enggak mau. Nah, kata mereka, tapi kenapa Allah tetapkan Fir'aun tidak mau? Loh, kita tidak ada ruang dan tempat di situ untuk bertanya. Kenapa Allah tentukan Fir'aun azali dahulu sebagai orang yang tidak mau taat? Kita tidak boleh bertanya demikian. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, merekalah yang akan ditanya. Fa'alu lima yurid. Allah melaksanakan, melakukan apa yang dia kehendaki. Maka enggak boleh ditanya. Bisa dipahami sini? Nah, kalau bertanya tasaulat, nanti masuk pintu-pintu syaitan. Kenapa ya Allah? Nah, nanti kok. Kok begitu kok. Ah, sudah masuk pintu-pintu jerat-jerat syaitan. Terjatuh ke dalam fitnah takdir. Assalamualaikum. Maka enggak boleh kita tutup pintu itu. Ketika kita mengetahui dengan iradah Allah kauniyah bahwa Allah telah menentukan Fir'aun di luar Allah memerintahkan kepada Musa untuk taat, ya, agar Fir'aun taat kepada Musa, bertakwa kepada Allah. Di luar itu semua kita ketahui Allah telah menentukan Fir'aun sebagai orang yang tidak mau taat. Maka kita tutup pintu kenapa Allah tentukan Fir'aun tidak mau taat. Itu bukan urusan kita. Yang jelas semua perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Yang jelas semua perbuatan Allah mengandung hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Maka pintu masuk ke dalam penyimpangan tersebut ditutup rapat dengan bentuk tidak mau bertanya. Imani saja. Kita imani ayat Al-Quran, Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Bisa dipahami sini? Kebanyakan orang yang sesat dalam masalah takdir, dia membuka pintu ini. Dia membuka dan dia tidak akan mendapat jawaban. Jawab dari mana? Dari syaitan. Jawab dari mana ketika dia bertanya? Kenapa ya Allah kok menciptakan, menginginkan Fir'aun tidak taat? Tapi kan Allah utus Musa, saya enggak bahas itu. Kenapa? Dahulu di azali itu Allah menghendaki Fir'aun tidak taat. Nah, ini pintu masuk syaitan. Ada jawaban? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada. Nah, ini pintu masuk syaitan. Jadi ditutup rapat-rapat pintu ini dengan keimanan kita terhadap semua perbuatan Allah mengandung hikmah yang tinggi yang kita ketahui atau kita tidak ketahui. Bisa dipahami sini? Ya. Apa salah Fir'aun? Ya salah Fir'aun. Allah nyatakan dia salah. Allah nyatakan dia kafir. Salah. Ya. Tapi Allah kenapa? Nah itu. Enggak boleh. Kita imani Allah Ta'ala berfirman. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya. Mereka yang ditanya. Maka kita imani ayat tersebut. Ayat ini kita imani. Kalau kita membuka pintu pertanyaan, berarti kita tidak beriman kepada ayat tadi. La yus'alu wa hum yus'alun. Ya, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Intinya semua perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Semua penuh hikmah. Nah, ini telah diingatkan oleh para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan banyak sekali, sering sekali mengingatkan hal ini. Bahwa tasaulat, bertanya-tanya seperti ini gerbang untuk memasuki pintu penyimpangan. Ya. Dan salah satu untuk menutup pintu ini, selain kita beriman kepada ayat-ayat tadi, juga kita mesti pahami, iradah Allah ada dua. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Ya. Yang tadi oleh mereka, saya enggak bicara iradah syar'iyah, saya bicara iradah kauniyah. Nah, berarti dia tidak dapat menemukan jawaban di sini. Jawabannya apa? Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Nah, ini kesesatan ini muncul akibat berdalam-dalam dalam masalah takdir. Apa berdalam-dalam masalah takdir? Apakah baca kitab yang banyak? Bukan. Yang dimaksud oleh para ulama berdalam-dalam dalam masalah takdir ini, dia membuka pintu tadi, tasaulat, bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Bisa dipahami sini? Maka ditutup pintu itu. Saya sering ketemu sama ikhwah, sama teman-teman rekan, selalu bertanyanya begitu. Ketika mereka ngaji masalah takdir entah di mana, pakai buku apa, dengan ustadz siapa, selalu kalau ketemu bertanyanya masalah itu. Kenapa demikian? Karena dia belum menutup pintu fitnah. Dia masih mempersilahkan fitnah itu masuk dengan dia bertanya-tanya. Dia mau tanya, mau jawab, dapat jawab dari siapa? Mau tanya ke syekh siapa, ustadz siapa, ulama mana yang bisa jawab kayak begitu? Hah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Gak ada yang bisa. Ya barakallahu fiikum. Ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian kata syekh, yaqulu syekh rahimallah, maka Ibnu Taimiyah berkata fi hadal maudhu'i, di topik ini, fi risalatihi, tentang topik takdir di risalah beliau At-Tadmuriyah. Ini risalah yang sangat bagus. Buku yang sangat bagus. Namun perlu pendalaman materi di materi-materi awal. Yaitu semisal makrifat kita di wasitiyah ini dan juga ya perbekalan ilmu mantik. Karena sulit memahami apa yang beliau paparkan di At-Tadmuriyah tersebut tanpa bekal ilmu-ilmu dasar akidah ya dan juga mantik. Kata Syekhul Islam di Tadmuriyah, ini dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa ahlud dalali al-kha'idun fil qadar in qasamu ila thalathi firaqin. Maka orang-orang sesat yang mereka berbicara dengan pembicaraan yang sembrono, dengan keliru dalam masalah takdir, terbagi ke dalam tiga kelompok. Yang pertama, majusiyatin wa musyrikatin wa iblisiyatin. Yang pertama, majusiyah. Yang kedua, musyrikiyah. Yang ketiga, iblisiyah. Ini tiga kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Majusiyah, musyrikiyah, iblisiyah. Ngeri-ngeri semua ini. Ya, ini ngeri-ngeri semua. Artinya majusiyah dia seperti kaum majusi kafir. Orang majusi kafir. Yaitu yang kedua musyrikiyah, musyrik Quraisy. Yang ketiga iblisiyah, mbahnya kekafiran. Ya. Namun perlu dipahami ya, bahwasanya qadariyah setelah saya sebutkan di pertemuan kemarin maupun di dua pekan sebelumnya, di pertemuan pertama kita bahas takdir, bahwasanya qadariyah terbagi menjadi dua, ada yang gulat, ada yang level biasa. Yang gulatnya yang ekstrim itu yang dikafirkan oleh para ulama, yang dia mengingkari semua empat tingkatan beriman kepada takdir. Beriman kepada ilmu, kitabah, kemudian al-khalq dan iradah. Ya. Nah, yang tidak dikafirkan ialah qadariyah-qadariyah yang mereka beriman bahwasanya semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi itu atas ilmu Allah, atas kitabah penulisan telah ditulis takdir. Namun mereka tidak mengimani al-khalq, penciptaan dan juga iradah. Ya. Nah, ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Namun bid'ah besar. Ya, mubtadi' dol. Dan ini Syekh telah menyebutkan di sini bahwa pemisah antara sunni dengan mubtadi' salah satunya masalah takdir ini. Ya, masalah takdir ini. Mau dia beriman ini dan itu, mengamalkan sunnah ini dan itu, tetapi keliru dalam masalah takdir ini, kita tutup pintu rapat-rapat pintunya. Dia bukan sunni, dia bukan ahli sunnah. Paham sih sini? Ya barakallahu fiikum. Nah, kemudian al-firqatul ula, kelompok yang pertama kata Ibnu Taimiyah, al-majusiyah, ini yang keliru dalam masalah takdir. Alladzina kadzabu biqadarillah, yang mereka mendustakan takdir Allah. Wa in amanu bi amrihi wa nahihi, walaupun mereka mengimani perintah Allah dan larangannya. Dia mengimani perintah Allah dan larangannya. Aqimus shalah, aqimus shalah. Dia mengimani perintah Allah, larangannya. La taqrabu shalah wa antum sukara. La taqrabu zina. Dia imani. Ya. Fagulatuhum, maka kalangan ekstrim yang dari mereka, angkarul ilma wal kitabah, mereka mengingkari ilmu dan kitabah. Mereka mengingkari Allah mengetahui semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Dan mereka mengingkari Allah telah mencatat semua yang terjadi dan yang telah terjadi. Mereka mengingkari. Ini ekstrimnya, dikafirkan oleh para ulama. Dan kata para ulama, tidak ada uzur bil jahil dalam masalah ini. Ya, tidak ada uzur. Dan tidak boleh ada takwil. Karena ini perkara yang mesti diketahui dengan pasti dalam agama. Kok bisa dia mengatakan apa yang terjadi, yang tidak terjadi Allah tidak tahu. Loh, berarti dia mengingkari sifat ilmu dari Allah. Ini berbahaya sekali. Allah enggak tahu. Kapan Allah tahu? Setelah itu terjadi. Subhanallah. Lantas apa makna al-alim? Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Kalau tahunya itu setelah terjadi. Allah mengetahui sebelum dunia ini ada, Allah sudah punya sifat ilmu. Ini sifat ilmu, seluruh sifat-sifat Allah azali, abadi. Azali tanpa awal. Tanpa awal. Allah sudah punya sifat ilmu, mengetahui semua. Beda manusia, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Ya, dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Kemudian belajar, tahu. Sedikit, sok tahu. Nah, tahunya dia pun diiringi dengan kealpaan. Banyak yang gak tahunya. Kalaupun tahu dia, ternyata ada lupanya. Sedangkan Allah, wa makana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Rabb tidak lupa. Ya. Bisa dipahami sini. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa muqtasiduhum, dan pertengahan mereka, pertengahan dari Qadariyah, angkaru umuma masyiatihi wa khalqihi wa qudratihi wa haula'i humul mu'tazilah wa man wafaqahum. Sedangkan pertengahan di antara mereka adalah mereka itulah yang mengingkari keumuman kehendak Allah, penciptaannya, kudrahnya, kekuasaannya. Mereka itulah kaum Mu'tazilah dan yang sepakat dengan mereka. Ini yang tidak sampai derajat murtad, keluar dari agama. Namun mereka sesat, menyesatkan. Sangat-sangat sesat. Sangat-sangat sesat. Enggak main-main sesatnya. Dari kalangan Mu'tazilah ini. Mereka mengingkari ya, kehendak Allah, penciptaan Allah. Mereka mengatakan apa yang dilakukan, yang saya lakukan itu kehendak saya, bukan kehendak Allah. Dan apa yang saya lakukan, ini saya yang lakukan, bukan Allah yang menciptakan. Sayalah yang melakukan perbuatan saya. Subhanallah. Dan Qadariyah yang seperti ini yang masih berkembang. Adapun yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mengingkari ilmu dan kitabah, ini mereka inqaradu, punah atau hampir punah. Ya, ini yang kata Ibnu Taimiyah, itu mereka yang sudah punah. Ini namanya apa? Majusiyah. Yang kedua, al-firqatus tsaniyah, kelompok yang kedua al-musyrikiyah. Ya, itu musyrikiyah. Siapa itu? Alladzina aqarru bil qada'i wal qadar wa ankaru al amra wan nahya, yaitu mereka yang menetapkan qada dan qadar. Mereka beriman, enggak seperti tadi kelompok yang pertama majusiyah yang enggak percaya takdir. Yang ini percaya, mereka menetapkan qada dan qadar. Namun ankaru al amra wan nahya, mereka mengingkari perintah dan larangan. Mereka mengingkari perintah dan larangan. Kata mereka, enggak ada perintah larangan. Oh, Allah mau perintahkan saya enggak ada. Ketika saya melanggar perintah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah melarang Anda berzina, kenapa Anda berzina? Takdir. Allah melarang Anda mencuri, korupsi, kenapa Anda korupsi, mencuri? Takdir. Bukan salah saya. Salahin Allah kalau mau. Kan Allah yang membuat saya seperti ini. Ini namanya apa? Kelompok apa? Musyrikiyah. Kenapa demikian musyrikiyah? Karena mereka seperti musyrikin. Lihat, perhatikan ayatnya dibawakan oleh Syekh. Qala ta'ala sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyraqna wa la aabauna wa la harramna min syai. Perhatikan. Sayaqulu alladziina asyraku, maka orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka dia akan menyatakan ketika ditanya, "Kenapa Anda berbuat syirik? Kenapa engkau menyekutukan Allah?" Kata mereka, "Law syaa Allah ma asyraqna." Seandainya Allah ya menghendaki, maka kita tidak akan berbuat syirik. Ini bukan syirik, kata dia. Ini bukan syirik. Ya. Walaupun pada pembahasan ini para ulama menyatakan bahwasanya para musyrik yang dimaksud kemusyrikin Quraisy ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, mereka menetapkan takdir. Musyrikin Quraisy ini percaya pada takdir. Ya, percaya pada takdir. Artinya kalau Allah kehendaki berarti dia menetapkan ada masyiah bagi Allah. Ya enggak? Lau syaa'allahu ma asyrakna. Seandainya kalau Allah kehendaki, kita tidak akan berbuat syirik. Ya, kita tidak akan berbuat syirik. Ini enggak syirik ini katanya. Kita kan juga bernyembah Allah, besok nyembah yang lain. Waliyadu billah. Nah, tapi kata para ulama dari dalam ayat ini ada kemungkinan yang lain juga. Mereka enggak percaya kehendak Allah. Enggak percaya adanya takdir. Yaitu dengan asumsi lau syaa Allah, seandainya Allah menginginkan ma asyrakna, maknanya begini. Ya. Mana-mana itu, mana kehendak Allah itu mana? Kalau kehendak Allah itu ada, kita enggak bakal berbuat syirik. Mana-mana. Seolah-olah demikian. Ya. Nah, tapi yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah di sini adalah yang pertama, yaitu mereka bersandar kepada takdir atas kesyirikan mereka. Dan mereka mengingkari perintah dan larangan. Wala abauna, kita tidak akan berbuat syirik, dan juga bapak-bapak moyang kami. Wala haramna min syai', dan kita tidak mengharamkan sesuatu apapun yang Allah tidak mengharamkan itu. Yang Allah tidak mengharamkan. Faman ihtajja ala ta'tiril amri wan nahi fahuwa min haula. Nah, barang siapa yang berhujjah untuk mengingkari perintah dan larangan, maka dia seperti mereka, musyrikiyah. Ya, musyrikiyah. Yaitu ini kalangan apa ini berarti ini? Kalangan apa? Kalangan ya Jabriyah. Kalangan Jabriyah. Ini kebanyakan ada di kelompok Jahmiyah. Ada di kelompok Jahmiyah yang mereka bersandar kepada takdir. Wa hadza qad katsura fi man yad'i al-haqiqata min al-mutasawwifah. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang mengklaim hakikat, hakikat-hakikat dari kalangan sufi. Yaitu ketika mereka berzina, meminum khamar, mereka mengatakan takdir. Takdir. Kalangan hakikat. Oh, kita enggak butuh lagi syariat, sudah hakikat. Ini sudah takdir. Kenapa Anda demikian? Ya kita sudah yakin. Kalaupun kita ternyata minum khamar, ya takdir, kita yakin itu takdir. Nah, ini kalangan hakikat mutasawwifah. Al-firqatus salisah, kelompok yang ketiga. Wahum al-iblisiyah. Ini namanya serem-serem ini. Itu iblisiyah. Majusiyah, musyrikiyah, iblisiyah. Ya. Siapa itu? Alladzina aqarru bil amrain, yang mereka menetapkan dua hal tadi. Dua hal itu tadi maksudnya apa? Dua hal yaitu penetapan takdir juga penetapan adanya syariat. Dia menetapkan takdir tapi juga dia menetapkan syariat dan dia membenturkannya. Lakin ja'alu hadza tanaqudan. Nah, namun mereka menjadikan hal ini perintah syariat dengan takdir ketentuan Allah dengan syariat itu sebagai sebuah hal yang kontradiksi minar rabbi subhanahu wa taala, dari Allah Rabb subhanahu wa taala. Mereka berkata kalau Allah ya, kalau Allah perintahkan kepada kepada Firaun untuk taat, ini syariat. Tapi kok Allah tetapkan Firaun sebagai orang yang tidak taat? Berarti ini kontradiksi dong. Nah, siapa yang berkata demikian? Ini dia iblisiyah. Dari kelompok apa namanya? Iblisiyah. Seperti iblis. Iblis mempertentangkan takdir Allah dengan perintah Allah, dengan syariat. Wa ta'anu fi hikmatihi wa adlihi. Maka mereka mencela hikmah Allah dan keadilan Allah. Kama yudzkaru dzalika an iblis. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dari iblis. Ya, muqaddamihim, pendahulu mereka. Kama naqalahu ahlul maqalat wa nukila an ahlil kitab, sebagaimana ini dikutip ya dari ahlul maqalat yang mengutipnya dan juga dikutip juga dari ahlul kitab. Ya. Iblis mempertentangkan takdir dengan perintah. Ya. Iblis seolah-olah tahu, apa dia tahu. Dia menetapkan adanya perintah Allah. Ya Allah panggil Iblis. Ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Allah perintahkan Iblis untuk sujud bersama malaikat. Semua malaikat sujud ila Iblis. Aba wastakbara. Iblis enggak mau. Dia menolak dan dia menyombongkan diri dia. Dipanggil oleh Allah, ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Iblis tahu ini perintah, ada syariat. Makanya Iblis aba wastakbara. Dia menolak. Berarti Iblis menetapkan adanya syariat. Dia tahu. Iblis tahu. Ya. Kemudian Iblis berkata, apa yang kata Iblis yang terkenal? Ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Seolah-olah ya, takdirnya adalah dia lebih baik. Dia lebih baik. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Dia lebih baik. Dia benturkan. Ya. Kemudian dia pertanyakan hikmah dan keadilan Allah. Ya Allah, takdirnya saya lebih baik. Tapi perintahnya saya sujud penghormatan pada dia. Gimana ini? Kata dia. Dia nolak. Aba wastakbar. Asal. Dia gak mau. Dia menetapkan takdir. Saya kan sudah lebih baik takdirnya ini. Takdirnya. Dengan prasangka dia. Dengan dugaan dia. Padahal hakikatnya tidak demikian. Tanah yang justru lebih baik daripada api. Tanah sifatnya dingin, api panas. Tanah sifatnya menumbuhkan, api sifatnya membakar. Tanah kalau diadu dengan api menang mana? Menang tanah. Bahkan tanah kalau dibakar dengan api akan semakin subur. Lahan yang dilalui oleh lahar akan menjadi lahan yang subur. Lahar itu apa? Api apa tanah isinya? Api. Nah, Iblis mempertentangkan. Akhirnya dia menjadikan hal tersebut sebagai sebuah hal yang kontradiksi. Dia menetapkan perintah. Allah tegaskan, aba wastakbara. Dia menolak, berarti dia Iblis tahu itu adalah perintah. Dia menetapkan adanya perintah, kemudian dia adu dengan qadar, takdir. Yang menurut versi dia, dia harusnya lebih unggul. Dia harusnya lebih unggul. Iblis tahu takdirnya dia diciptakan dari api. Adam dari tanah. Kata ini hitung-hitungannya Iblis. Ini agama pakai hitung-hitungan. Yaitu enggak pakai ya merujuk kepada dalil, kias-kiasan. Makanya kata Ibnu Qayyim awwalu man qas Iblis. Yang pertama kali mengkias-kias adalah menganalogi-analogi adalah Iblis. Nah, minum lagi kopinya dulu. Besok Pak Amin bawa jahe katanya. Jam 11 nih. Sendirian. Tayyib. Wal maqsud, maka maksudnya adalah anna hadza mimma taqawwalahu in anna hadza mimma taqawwalahu ahlud dalal. Ini adalah di antara hal-hal yang dibuat-buat oleh orang-orang sesat. Wa amma ahlul huda, adapun orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wal falahi, orang-orang yang falah, berbahagia dunia akhirat dengan mengikuti petunjuk. Fayu'minuna bihada wa hada, mereka mengimani hal ini dan hal itu, mengimani takdir dan mengimani syariat. Paham sini? Ya. Mereka memahami takdir dan memahami syariat. Makanya saya sering ulang-ulang. Pintu untuk memahami ini, antum pahami, iradah Allah itu ada dua. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Iradah kauniyah, kehendak Allah. Yang dahulu telah Allah kehendaki semua ini terjadi dan tidak terjadi. Termasuk kita ini di surga atau di neraka. Allah sudah tentukan, inginkan. Karena namanya kauniyah. Namun ada di dunia ini iradah syariah. Apa itu iradah syariah? Syariat. Segala hal yang berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Makanya para ulama menamakan juga dengan iradah al-mahabbah. Ya, irada al-mahabbah. Itu Allah Ta'ala berfirman, wallahu yadu ila dari salam. Allah mengajak kepada negeri keselamatan. Allah ajak kita untuk bertauhid, beriman, menjauhi maksiat, menjauhi kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Allah mengajak kepada kita agar kita mau menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Hah? Kenapa Pak? Nah, jadi gak ada kontradiksi. Paham sini? Saya sering kasih contoh juga kan. Bahwasanya iradah syar'iyah tidak mesti berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Allah memerintahkan Fir'aun untuk taat iradah apa namanya? Syar'iyah. Ternyata Fir'aun tidak taat iradah apa namanya? Kauniyah. Ya. Kenyataannya Fir'aun tidak taat iradah kauniyah. Kenyataannya Allah memerintahkan Fir'aun untuk taat iradah syar'iyah. Kan kenyataannya demikian, Allah memerintah. Namun hasilnya Fir'aun enggak taat iradah kauniyah. Nyatakan sini. Ya. Mas Pandi, Fir'aun Allah tentukan di surga, iradah apa? Fir'aun masuk surga. Kauniyah, enggak ada kauniyah mana? Fir'aun Allah tentukan di neraka, udah iradah syar, iradah kauniyah. Nah, iradah syar'iyah? Enggak. Fir'aun Allah tentukan di neraka, di surga la syar'iyah. Ya, la kauniyah. Bukan syar'iyah, bukan kauniyah. Bisa dipahami sini? Sering saya kasih contoh ya, Abu Bakar. Abu Bakar di neraka banyak ngejebak jadi rafidhah. Iradah syar'iyah, mana ada Allah kehendaki Abu Bakar di neraka. Abu Bakar di sorga, itu iradah apa? Syar'iyah dan kauniyah. Keduanya. Nah ini memahami dua pintu ini. Ya, memahami ini, itu pintu memahami takdir. Yaitu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Jadi antum bisa jawab. Kalau ada orang, katanya Allah takdirkan kita. Kenapa Allah perintahkan kita juga? Nah, itu namanya iradah syar'iyah, Mas. Yang Allah telah tentukan itu iradah kauniyah. Ya. Masa Anda paham? Kita mesti paham ini, ya. Udah ngaji bertahun-tahun belum paham. Nah, bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri berarti, ya. Kejar-kejar. Nah. Mana lagi berarti? Ya, mana? Wayu'minuna bihadza wa hadza. Yu'minuna bi anna Allaha khaliqu kulli syai'in. Maka ahlus sunnah, ahlul huda wal falah, mereka mengimani Allah pencipta segala sesuatu. Wa rabbuhu wa malikuhu. Dia, dan dialah Allah Rabbnya, penguasanya. Wa ma syaa'a kana, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi. Enggak mungkin terjadi apa yang Allah tidak kehendaki. Enggak mungkin. Ini terjadi nih, ada nih kejadian di alam semesta ini. Ternyata Allah tidak kehendaki. Ya, di kauniyah ada enggak kayak begitu? Mustahil, enggak ada. Enggak ada kayak begitu. Namanya iradah kauniyah pasti terjadi. Mau enggak mau. Adapun iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Iradah syar'iyah supaya Fir'aun taat. Ternyata terjadi tak? Tidak terjadi karena sudah ditentukan dengan iradah kauniyah. Sudah mulai masuk? Siapa yang belum paham? Ya, tunjuk tangan yang belum paham. Antum ngerti enggak? Ngerti enggak? Masyaallah, masyaallah. Mas Yudi, senior, masyaallah. Pak Kasino, mana anaknya? Belum pulang. Oh, belum pulang. Ngerti enggak Pak Kasino, paham ya? Mas Yudi paham ya? Alhamdulillah. Ngerti ya, barakallahu fikum. Nah, Reza, ngerti enggak Reza? Hah? Insyaallah apa nih? Hah? Ngerti ya? Ya, alhamdulillah. Pokoknya yang enggak ngerti ya, jangan sampai malu. Diem aja. Dalam hatinya enggak ngerti ana apa yang diomongin. Kauniyah, kauniyah, qadariyah. Syar'iyah apa itu? Maka tanya. Tanya. Kalau malu di sini nanti habis majelis. Tanya sama Pak Eko. Nah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala apapun. Wa hata bi kulli syai'in ilma, dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Wa kulla syai'in ahsahu fi imamin mubin, dan semuanya itu telah ya Allah hitung, Allah catat semuanya di Imamin Mubin. Imamin Mubin itu Lauhul Mahfudz. Nama lainnya. Nama lainnya Ummul Kitab ya. Imamin Mubin, Lauhul Mahfudz itu sama aja. Kemudian berkata Syekhul Islam, wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang berbuat kebajikan, dan orang-orang yang berbuat adil. Ay yajibu man ittasafa bisifatil alhamidah. Afwan. Yuhibbu man ittasafa bisifatil hamidah. Kattaqwa wal ihsan wal qist. Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat dengan sifat-sifat terpuji, semisal takwa, dan dia punya sifat berbuat kebaikan dan adil. Allah cintai itu. Wa yarda 'anil ladina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah meridhoi orang-orang ya beriman dan beramal saleh. Kama akhbara bidzalik fi ayatin katsiratin, sebagaimana Allah telah mengabarkan hal tersebut di banyak ayat. Lima tasafu bihi minal iman wal amali saleh. Karena mereka memiliki sifat dengan keimanan dan beramal saleh. Wala yuhibbul kafirina wala yardu 'anil qaumil fasikin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir dan Allah tidak meridhoi cicinya. Kal kufri, semisal kekufuran, wal fusuki, kefasikan, wasairi sifatid ad-damimati, dan seluruh sifat-sifat yang tercela. Ya, ini semua Allah benci. Allah benci. Ini Allah benci, ini iradah apa namanya? Ya, iradah apa? Syar'i. Namun ternyata Allah tetapkan adanya kefasikan, kekafiran. Ya, apa iradah apa namanya? Kauniyah. Namanya makanya dibedakan. Kalau orang enggak paham bisa bedain iradah kauniyah mana syar'iyah, maka dia akan mempertentangkan. Dia akan menjadikan iradah syar'iyah dan kauniyah ini takdir dan syariat sebagai sebuah hal yang kontradiksi, yang saling bertentangan. Padahal tidak. Ya, tidak bertentangan. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak memerintahkan hambanya untuk berbuat fahsya. Apa itu fahsya? Ma tanaha qabhuhu minal aqwal wal af'ah, yaitu yang qabhuhu ya, keburukannya itu puncak keburukan dari ya, ucapan maupun perbuatan, itu namanya fahsya. Ucapan yang paling buruk itu fahsya. Keburukan yang perbuatan yang paling buruk itu adalah fahsya. Ya, wala yardha li ibadihi al-kufra wala yuhibbul fasada. Allah tidak meridhoi kekufuran pada hambanya dan Allah tidak mencintai kerusakan. Kenapa demikian? Li kubhihima, karena ya, keburukan pada keduanya. Walima fihima minal madarrati alal ibadi wal biladi, karena ada pada keduanya terdapat bahaya bagi para hamba dan negeri. Yuridu Syekh rahimallahu bihadzal kalam, maka Syekhul Islam menginginkan dengan penuturan beliau ini ar-radda ala man za'ama, ini sebagai bantahan, sanggahan bagi orang-orang yang mengklaim annal iradata wal mahabbata bainahuma talazumun, bahwa iradah dan mahabbah, iradah maksudnya takdir Allah kauniyah, dan mahabbah maksudnya adalah syar'iyah, syariat, itu adalah keduanya talazum. Ya, talazum yaitu saling ya, saling mengikat. Fa idza aradallahu syai'an faqad ahabbahu, apabila Allah menghendaki ya sesuatu berarti Allah mencintainya. Ini kalangan siapa? Jabriyah. Ya, ketika Jabriyah, seorang Jabriyah melakukan kekafiran, maka mereka mengatakan Allah mencintainya. Ya, karena Allah sudah takdirkan. Lau syaa Allahu ma asyrakna, kata dia. Seandainya Allah kehendaki, kita tidak akan berbuat syirik. Ini kalangan apa tadi? Musyrikiyah. Musyrikiyah. Ingat ya, tiga tadi. Majusiyah, musyrikiyah, iblisiyah. Ini luar biasa, ini penuturan dari Ibnu Taimiyah ini. Wa idza syaa syai'an faqad ahabbah, kata mereka. Apabila Allah menghendaki sesuatu hal, maka pasti Allah mencintainya. Kan enggak demikian. Ya, talazum enggak? Enggak. Allah menciptakan kekafiran. Allah menciptakan kebid'ahan. Allah menciptakan kefasikan. Allah suka enggak? Iya, enggak. Ya, Allah suka enggak? Enggak. Ya. Allah yang menciptakan kejadian semuanya ciptaan Allah. Ya. Orang yang berlebihan. Isyrak. Ya. Itu Allah cintai enggak? Allah tegaskan innallaha la yuhibbu al-musyrikin. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang boros berlebihan. Tetapi tindak tanduk dia berupa berlebihan itu ciptaan Allah apa bukan hakikatnya? Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sudah mengerti sini? Jadi tidak ada talazum, keharusan adanya apa yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan, Allah cintai. Ini Jabariyah namanya. Kelompok Jabariyah. Ya, ini kelompok tadi siapa namanya? Yang kata Ibnu Taimiyah tadi Tadbiriyah musyrikiyah. Nah, Jabariyah itu pun juga dia mengucapkan itu sebagai ngeles saja untuk segala kemungkaran mereka. Coba keburukan menimpa mereka, mereka pasti enggak terima. Jabariyah mengatakan, oh, semua takdir-takdir, pukul dia. Cepol. Pukul, pak. Marah. Oh, ya takdir. Takdir. Berarti Allah cintai. Nah. Kalau pakai rumus ente ini. Nah, rumus dia kan begitu. Ya, fa idza arada Allahu syai'an faqad ahabbah. Kalau dia menyatakan, oh tapi kan manusia punya kehendak. Manusia dikasih kontrol. Berarti ente udah jadi ahli sunnah. Sah udah, tinggalin bid'ah Jabariyah. Begitu. Ngerti gak sih? Ya. Kalau Jabariyah itu bersandar pada takdir. Mengingkari perintah dan larangan. Ya. Mereka menafikan dari hamba adanya kudroh kemampuan untuk melaksanakan perintah dan larangan. Mereka menafikan adanya ikhtiar pilihan bagi hamba untuk melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan. Menjalani apa yang dilarang. Ya. Mereka menafikan adanya irodah bagi hamba, kehendak bagi hamba untuk mau melakukan perintah atau menjauhi larangan. Paham sini? Ini Jabariyah. Nah, kalau Qadariyah kebalikannya. Qadariyah itu bersandar kepada kudroh diri dia, irodah diri dia, ikhtiar diri dia, menafikan takdir dari Allah. Dia bertumpu kepada perintah dan larangan. Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita. Ternyata saya terjatuh ke dalam larangan. Dosa nih. Ya. Tapi ini Allah tidak ciptakan. Tapi ini Allah tidak kehendaki. Ini murni saya yang lakukan. Ini murni kehendak saya. Dia mengingkari adanya iradah kauniyah. Dan dia mengingkari adanya al-khalq. Penciptaan dari apa yang dia lakukan. Dia mengingkari firman Allah. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Kemudian, wa hadza qaulun batilun, ini ucapan yang batil. Wal qaulul haq, dan pendapat yang hak adalah annahu la talazuma bainal iradati wal mahabbati, bahwa tidak ada talazum, tidak ada keharusan, ya, adanya iradah dan mahabbah. Kalau Allah kehendaki, maka itu pasti Allah cintai. Ya, au bainal masyi'ah wal mahabbah, juga tidak ada, ya, talazum, keharusan, apa yang Allah kehendaki, maka itu pasti Allah cintai. A'ni al-iradah wal-masyi'ah al-kauniyah. Yang saya maksud adalah iradah dan masyi'ah, dan masyi'ah kauniyah. Ya, tadi saya sudah terangkan ya, kalau masyi'ah itu yang dimaksud masyi'ah adalah iradah kauniyah. Ya, sedangkan masyi'ah tidak ada namanya masyi'ah syar'iyah, enggak ada. Ya, maka pendapat Syekh Shalih Fauzan ini ya, sedikit ya, ini bukannya kita tidak punya adab pada beliau, tapi al-haq habu ilaina, kebenaran bahwasanya ini sedikit clear ya. A'ni al-iradah al-masyi'ah al-kauniyah, ini tidak demikian ya. Kalau masyi'ah itu hanya pada ya kauniyah. Nah, pada syar'iyah itu mungkin iradah, bukan masyi'ah ya. Bisa dipahami. Kalau iradah itu boleh ada dua, iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Tapi kalau masyiah, masyiah itu ya udah kauniyah aja. Enggak ada masyiah itu mahabbah. Enggak ada itu masyiah mahabbah atau syar'iyah, enggak ada. Bisa dipahami sini ya. Faqad yasha Allahu ma la yuhibbu. Allah menghendaki apa yang ya, terkadang Allah menghendaki apa yang Allah tidak cintai. Waqad yuhibbu ma la yasha'u wujudahu. Namun terkadang Allah mencintai apa yang Allah kehendak, tidak kehendaki keberadaannya. Ya, Allah terkadang mencintai sesuatu yang tidak Allah kehendaki keberadaannya. Misalul awal, contoh yang pertama. Yang pertama berarti apa? Allah menghendaki apa yang tidak dia cintai. Masyiatu wujudi iblisa wa junudihi, yaitu kehendak Allah dengan adanya iblis dan pasukannya. Ya, ini kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Allah cintai enggak? Enggak. Wa masyiatuhu al-amatu lima fil qaun ma'abudihi wa libadihi. Dan juga kehendak Allah ya al-amah yang umum. Ya, lima fil qaun pada keadaan pada kondisinya ma'abudihi, tapi Allah membencinya. Libadi pada sebagiannya. Nah, ini ya, jelas ya. Wal misalu tsani, contoh yang kedua. Yang kedua itu apa? Allah terkadang mencintai apa yang Allah tidak kehendaki keberadaannya. Ya. Allah mencintai iblis untuk taat. Terjadi enggak? Tidak. Allah mencintai Fir'aun untuk taat. Terjadi enggak? Enggak. Nah, ini jadi terkadang Allah mencintai apa yang Allah tidak kehendaki kejadiannya. Bisa dipahami sini? Nah. Ya mahabbatuhu al-iman al-kufari. Mahabbatuhu li'imanil kufari, yaitu kecintaan Allah kepada keimanan orang-orang kafir. Terjadi enggak? Orang-orang kafir yang telah mati maksudnya. Terjadi enggak? Ya, terjadi enggak? Enggak terjadi. Orang kafir yang sekarang ada ya, mungkin ya, kita enggak tahu ada yang Allah beri hidayah dan enggak. Namun seperti orang-orang kafir ya terdahulu ya, Allah cinta agar mereka beriman. Namun terjadi enggak? Tidak terjadi. Wa ta'atul kufar wa ta'atil kufar, dan ketaatan orang-orang kafir. Allah cintai namun tidak terjadi. Walam yasha, namun Allah tidak kehendaki wujuda dalik, keberadaan hal tersebut minhum dari mereka. Walau sya'ahu la wujida, seandainya Allah kehendaki maka pasti itu didapati, terjadi. Masya Allah. Cuma 3 halaman kita baca. Panjang. Ini jam 9 lewat sub judul baru ini. Cukup kali ya. Tak kalah banyak pusing. Ya, orang yang mau tanya enggak? Tafadhol. Silakan.